Melon Exclusive bareng Samudra. Sekian lama ku hidup sendiri tanpa seorang kekasih hati. Trauma karena sering tersakiti. Ku takut jatuh cinta lagi. Secerca harapanku untuk menang. menemukan sebuah cinta kasih yang baru.